melepaskan diriku, terpaksa melepaskan cintamu yang serapuh, dahanan kering usang yang akhirnya kan patah, terhempas gemeretap. Oh sungguh memilukan, tak dapat ku sayang, sangkat bukan kemati cerita kasih kita, rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikkan sekukus janji-janji, tergamak kau mungkin. Kau mungkiri.